Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyaral nisa al-ummahat wal akhawat ya ra'akunna Allah. Walhamdulillah, pada sore hari ini 21 dari Syahrullahil Muharram 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 9 September 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Al-Humam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah di dalam risalah beliau yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa. Ya mana akhwati fillah ya ra'akunallah, pada pertemuan yang terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan faslun, sebuah pembahasan yang disampaikan oleh musannif alaihi rahmatullah tentang sebab-sebab doa seorang muslim bisa diterima, doa seorang hamba bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain lafaz doa yang perlu kita perhatikan seperti apa yang berkaitan dengan Asmaul Husna wa Sifatul Ula, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha sempurna, sifat-sifat Allahu Jalla Jalaluh yang maha tinggi, itu harus kita sertakan pada doa-doa kita. Namun di sisi lain juga harus kita ketahui bahwasanya sebab-sebab terkabulnya doa adalah kesolihan seorang yang memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amalan-amalan soleh yang dimiliki oleh orang tersebut. Karena disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, bisa jadi doa seseorang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia berbuat sebuah amalan ketaatan. Bisa jadi seorang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keadaannya yang sangat-sangat terhimpit, sangat-sangat sempit. Yang dengan kesempitan itu ia kembali langsung kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dia bermunajat, berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya dengan sebab itu doa orang tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini, akhwati fillah ra'akunallah, kita akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, faslun, sebuah pembahasan. Wal ad'iyatu wat ta'awudzatu bimanzilatis silah, bahwasanya doa-doa atau mungkin at-ta'awudzat, permohonan untuk Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Kita memohon perlindungan dari kejelekan makhluknya, kita memohon perlindungan dari waswasah asyayatin wal jin, dan permohonan-permohonan kita yang lainnya agar Allah Jalla wa'ala senantiasa melindungi kita dari kejelekan-kejelekan makhluknya secara umum. Ini semua adalah bimanzilatis silah. Ini semua kedudukannya seperti as-silah. As-silah itu maknanya adalah alat yang dipakai untuk berperang di medan jihad, alat-alat tempur. Wassilahu bidharibihi, dan senjata-senjata tersebut, alat-alat tempur tersebut, itu tergantung seorang yang memegangnya. La bihaddihi faqat. Tidak bisa kita hanya melihat kepada tajamnya saja. Oh, pedang itu terhunus. Oh, pedang itu tajam. Berarti dengan tajamnya pedang itu bisa membunuh sekian banyak kufar. Bisa membunuh sekian banyak musuh Islam. Tidak demikian. Tergantung dharibnya siapa. Tergantung yang memegang senjata itu siapa. فَمَتَا كَانَ السِّلَاحُ سِلَاحًا تَامًا لَا أَفَتَ بِهِ. Maka kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, ketika senjata yang dipegang oleh seseorang tadi adalah sebuah senjata yang terhunus, sebuah senjata yang sangat tajam, tidak ada kekurangannya sedikit pun. وَسَاعِدُ سَاعِدُ قَوِي. Begitu pula seorang yang memegangnya adalah seorang yang kuat, pemberani, jantan, luar biasa, tanpa ada rasa takut untuk menebas leher-leher musyrikin, untuk memerangi musuh-musuh Islam. Wal mani'u mafkudun, dan tidak ada sama sekali hal yang mencegah dia. Pedangnya sudah ada, senjatanya sudah ada, sosok yang memegang pedang itu pun telah ada, jiwa yang kuat, jiwa yang pemberani. Tidak ada sama sekali penghalang, pencegah untuk ditebaskannya pedang itu pada leher-leher musuh Allah Jalla Jalaluh. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, hasalat bihin nikayatu fil adu. Terkumpul tiga hal tadi: senjatanya tajam, terhunus, orangnya pemberani, dan tidak ada pencegahnya sedikit pun. Maka pedang tersebut, senjata tersebut, silah tersebut bisa menghabisi musuh-musuh yang ada di hadapannya. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi tsalatsah takhallafa at-ta'thir. Namun apabila dari tiga hal tadi ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi senjata yang sudah terhunus tadi tapi dibawa oleh seorang yang pengecut, ya, tidak ada faedahnya apa-apa. Atau mungkin terkumpul dua sebab: senjatanya sudah terhunus, orangnya pemberani, akan tapi ada yang mencegah dia. Apa? Dia berada di Syahrul Haram misalkan, pada bulan-bulan haram yang tidak boleh berjihad padanya, tidak boleh peperangan, tidak boleh kaum muslim menumpahkan darah-darah yang ada pada bulan haram. Atau mungkin sebab-sebab yang lainnya yang memang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Atau mungkin di zaman sekarang bisa kita kiaskan, bisa kita analogikan, ayatuhan nisa ya ra'akunallah, jihad yang tidak syar'i, jihad yang tidak berada di bawah komando pemerintah yang sah. Maka walaupun pedangnya terhunus, senjatanya luar biasa modernnya, bisa membunuh sekian banyak kufar, orangnya yang memegang senjata itu pun pemberani, akan tetapi tidak ada jihad yang syar'i, maka sebab ketiga tidak terpenuhi. Percuma. Tidak bisa dipakai untuk bertaqarrub ilallah, tidak bisa dipakai untuk mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga hal itu harus terkumpul semuanya. Senjatanya bagus, orangnya pemberani, dan kesempatannya ada. Maka dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairu salihin. Maka itu tadi adalah analogi kias yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Humam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Itulah ad-du'a yang diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai senjata seorang mukmin. Maka tidak cukup senjata itu terhunus tajam, harus ada juga poin berikutnya. Poin yang kedua, yaitu senjata itu dimiliki, doa itu ada pada seorang yang memang benar-benar berani untuk memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang keimanannya kuat, orang yang akidahnya teguh, tidak ada mencampuri dengan kesyirikan sedikit pun, wal iyadzu billah. Ini harus ada. Begitu pula sebab yang ketiga, pada kesempatan yang ada, tidak ada yang mencegah doa tersebut terhalangi. Seperti misalkan haram, seperti yang sudah kita ketahui dari penghalang-penghalang doa seseorang. malbasuhu haram, masyrabuhu haram, pakaiannya haram, kemudian makanan dan minumannya pun haram, fa inna yustajabulah. Fa anna yustajabulah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin doa orang tersebut bisa dikabulkan? Artinya ada mani'nya, ada mawani'nya, ada pencegah-pencegah doa orang tersebut dikabulkan. Maka akhwati fillah yara'akunallah, fa idza kanat du'a'u fi nafsihi ghaira salih, apabila doa pada diri seseorang itu tidaklah saleh, tidak baik. Artinya dia doa tentang doa-doa yang berkaitan dengan kejelekan. Doa untuk memutus tali silaturahmi misalkan. Doa yang berkaitan dengan keharaman, kemurkaan Allah. Percuma. Artinya seperti sebuah pedang, seperti sebilah samurai yang tidak memiliki tajam sedikit pun, yang tidak terhunus sedikit pun. Awidda'i lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a. Atau mungkin seorang yang berdoa itu doanya sudah baik, masya Allah, tabarakallah, dia sudah berdoa dengan asma'ul husna wa sifatul ula. Akan tetapi ternyata orang yang berdoa, ad-da'i, al-fa'il, lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fid du'a, tidak menggabungkan antara lisan dan hatinya ketika dia berdoa. Lisannya mungkin memelas, ya Allah, aku mohon ini ya Allah, aku minta kepadamu hal ini ya Allah. Tapi hatinya lempeng-lempeng saja, tidak merasa sempit, tidak merasa himpit, tidak merasa butuh kepada Sang Khalik subhanahu wa ta'ala, tidak merasa butuh kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Seakan-akan setelah ini saya berdoa, saya akan berangkat ke rumah si A, ke rumah si Fulan, orang yang kaya raya itu, saya akan meminta kepadanya. Padahal tadi dia di doa memohon kekayaan pada Allah, memohon rezeki pada Allah, tapi hatinya tidak jujur. Atau mungkin sebaliknya, keadaan orang tersebut sudah terkumpul padanya jujurnya hati, begitu pula doa yang luar biasa dari lisannya, akan tetapi ternyata doanya ghairu soleh, akan tetapi doanya tidak baik. Ya sama saja, tidak akan mendapatkan ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au kana thumma mani'un minal ijabah. Atau mungkin doanya sudah baik, orangnya pun sudah luar biasa khusyuknya, sudah dia gabungkan antara lisan, lafad-lafad yang mulia, begitu pula hati yang khusyuk, hati yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia sampai curhat menangis bahkan kepada Sang Khalik subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal. Akan tapi yang ketiga, ternyata ada pencegah dari doa-doa tersebut dikabulkan. Apakah pakaiannya yang berasal dari harta yang haram, ataukah makanan minumannya berasal dari perkara yang haram, atau mungkin dia musta'jil fi du'a'ih, dia orang yang terlalu terburu-buru, kenapa aku sudah berdoa ini bertahun-tahun tidak dikabulkan, kenapa, ini semua penyebab. Doa seorang muslim tidak diijabah oleh Allah Jalla wa'ala, maka disebutkan oleh beliau, lam yahsulil athar. Mungkin tidak akan berpengaruh doa tersebut, tidak akan bisa untuk diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya sebab-sebab yang ada, akhwati fillah yara'akunallah ayatuhan nisa, perlu untuk kita pelajari apa saja yang bisa menghalangi doa seorang muslim, apa saja waktu-waktu ijabah bagi doa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rabbnya, sehingga kita berbuat, terkhusus bermunajat, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya itu tepat. Tiga hal kita terpenuhi semuanya, doa-doa kita baik, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun khusyuk. Kemudian kita menjauhi sebab-sebab tertolaknya doa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang disampaikan oleh beliau. Akhwati fillah yara'akunallah, apa yang berkaitan dengan as-silah yang disebutkan pada bahagian pertama dari pembahasan ini oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim alaihi rahmatullah, mengingatkan kita kepada sosok sahabat yang mulia, as-sahabiyul jalil, Khalid Ibn Al-Walid radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Kisah ringkas yang ada di sisi seorang Khalid Ibn Al-Walid adalah ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah pada peperangan Uhud. berhasil untuk memundurkan, berhasil untuk mengalahkan pasukan-pasukan kaum muslimin. Berhasil dipukul mundur oleh Khalid bin Walid yang ketika itu masih bersama orang-orang musyrik, bersama Al-Kufar yang tidak sejalan dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak sejalan dengan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, dengan taktik kecerdasan beliau dalam berperang, dalam berjihad, yang berada di medan tempur luar biasa. Sebuah bukit yang namanya Bukit Ar-Rumah yang awalnya dikuasai oleh pasukan panah yang telah ditunjuk langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan wejangan wasiat, jangan sampai kalian turun kecuali kalian sudah mendapatkan perintah untuk turun. Tapi fitnatud dunya, ketika pasukan pemanah melihat kocar kacirnya barisan kaum musyrikin, terhamburnya barisan kufar, seakan-akan sudah terpukul mundur oleh barisan kaum muslimin, dan memang itu di awal peperangan Uhud. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa menguasai peperangan tersebut bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Karena melihat hal ini, satu dua orang dari pasukan pemanah itu berijtihad, ini kita sudah menang, ayo kita turun ke bawah untuk mengambil sekian banyak ghanimah yang ditinggalkan oleh pasukan musyrikin, yang ditinggalkan oleh kaum kufar tersebut, ayo kita turun. Tapi sebahagian yang lain, jangan, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tetap di sini sampai beliau sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk turun. Yang lainnya lagi berargumen, tidak, ini peperangan sudah selesai, musuh sudah kocar-kacir, musyrikin sudah kabur. Akhirnya mereka ribut, satu orang turun, dua orang turun. Di kesempatan itulah Khalid ibn Walid menguasai Jabal Ar-Rumah, menguasai Gunung Ar-Rumah, yang qaddarullah wa masya'a fa'al, peperangan tersebut berbalik hasilnya. Yang semula sudah diprediksi, sudah diperkirakan dengan ghalabatul dhan, kemungkinan terbesar bahwa kaum muslimin yang telah menang, ternyata Khalid ibn Walid dengan taktiknya beliau yang luar biasa, kecerdasan beliau yang luar biasa, bisa memukul mundur pasukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan sampai menetes darah demi darah dari gigi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang akhir dari kisah seorang Khalid ibn Walid, walhamdulillah dengan hidayah dari Allah Jalla wa'ala, bisa memeluk agama Islam, bisa masuk ke dalam hidayah sunnah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk membalas apa yang telah beliau lakukan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah ketika itu. Maka selepas dari peperangan Uhud, peperangan-peperangan yang lainnya setelah Khalid ibn Walid masuk ke dalam Islam, beliau benar-benar marah dan benar-benar memegang erat-erat senjata yang beliau miliki, yang memang terhunus, tajam sekali, ma'ruf, sangat diketahui, panglima perang yang luar biasa, ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Maka ini menghasilkan hasil yang luar biasa. Bahkan dalam satu peperangan, seorang Khalid ibn Walid bisa membunuh seorang kepala pemimpin dari bangsa Persia. Persia besar, orang-orangnya terpelajar, penduduk-penduduknya seorang yang biasa untuk berperang. Khalid bin Walid hanya seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, tidak semaju mereka bangsa Persia. Akan tetapi dengan keimanan yang kokoh, dengan keberanian yang sangat, tajamnya hunusan pedang beliau, bisa mengalahkan pemimpin dari bangsa Persia tersebut. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ayatuhan nisa ya ra'akunnallah. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa sebuah senjata, sebuah pedang yang terhunus harus ada pada seorang yang memang bisa memegang pedang tersebut. Kita bayangkan apabila pedang yang terhunus dipegang oleh seorang yang pengecut, dipegang oleh seorang yang penakut, maka apa hasilnya? Bahkan mungkin bisa memudharatkan dirinya sendiri. ketika dia berusaha untuk memainkan pedang tersebut ke kanan dan ke kiri, mungkin bisa terkena bahagian perutnya, tangannya, atau yang lainnya, karena dia penakut, pengecut. Maka itulah doa yang diibaratkan oleh Nabi SAW bahwasanya ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang yang beriman. Maka doa ini juga harus ada pada diri-diri kita. Ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunnallah. Dalam keadaan kita ini orang-orang yang bisa benar-benar menjadi pendoa yang tangguh. Ad-da'i yang tangguh. Yang memiliki keimanan yang kuat, yang menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir pagi dan petang agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, apa yang diajarkan salah satunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan sampai kita tinggalkan ini setiap harinya. Ayat Tuhan Nisa, ya ra'akunallah. Karena ini bahagian dari doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin sebahagian besar dari kita, orang-orang yang terlelap di sepertiga malam terakhir, masih belum bisa memanfaatkan momen diijabahnya doa pada sepertiga malam terakhir, jangan lewatkan zikir pagi, zikir petang, dengan sekian banyak model doanya, zikirnya yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sayyidul istighfar di sana, ada membaca ayatul kursi di sana, ada membaca al-muawwidzatain di sana, dan sekian zikir-zikir yang lain, doa-doa yang lain berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hayyu ya qayyum dimulai dengan asmaul husna. Wahai zat yang hayy, wahai zat yang qayyum, wahai zat yang senantiasa hidup, wahai zat yang senantiasa ada, bi rahmatika astaghits, hanya dengan rahmatmu ya Allah, hanya dengan kasih sayangmu ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu, aku memohon bantuan kepadamu ya Allah. Bayangkan, ini doa yang luar biasa, yang jangan sampai senjata ini kita tinggalkan. Paling tidaknya kalau kita merasa berat untuk melakukan zikir pagi dan petang, mungkin 15 menit itu sudah lengkap doa-doa kita, zikir-zikir kita di pagi dan petang. Sulit untuk kita. Kita hanya punya waktu 30 detik baca doa ini. Doa ini enggak sampai 5 detik. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Selesai. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfat ain. Selesai. Pagi setelah salatul fajr, tentunya setelah zikir salat-salat wajib, begitu pula sore setelah zikir salatul asr. Jangan ditinggalkan ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah, karena ini yang bisa mempengaruhi kehidupan-kehidupan kita. Bi rahmatika astaghits, aku memohon hanya kepadamu ya Allah, aku memohon perlindunganmu, pertolonganmu. Dilanjutkan oleh baginda Nabi SAW, aslih li, perbaikilah sya'ni kullahu, perbaikilah seluruh keadaanku ya Allah. Aku orang yang pemarah, tolong perbaiki aku, redam amarahku yang banyak ya Allah. Aku seorang yang durhaka kepada orang tua, tolong perbaiki aku menjadi anak yang saleh ya Allah. Aku seorang yang sulit untuk membaca Al-Quranul Karim, perbaiki aku ya Allah menjadi orang yang dekat dengan Al-Quranul Karim. Segala macam urusan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita miliki, dari kekurangan demi kekurangan, dari kemaksiatan demi kemaksiatan, dari keharaman demi keharaman, yang mungkin sampai detik ini kita tidak bisa meninggalkan keharaman-keharaman tersebut. Dan sampai kapanpun, sampai kapanpun ayat Tuhan Nisa, kita tidak akan bisa meninggalkan keharaman demi keharaman tersebut kecuali berkat bantuan, dengan sebab bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita ada yang hobinya membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain, berghibah. Ada yang hobinya untuk melaknat, menjelekkan suami di hadapan kita. Ada yang hobinya untuk memecah belah hubungan antara kaum muslimin, al-muslimat, an-namimah, ngadu domba. Dan sekian banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya yang memang kita adalah orang-orang yang diciptakan dengan tabiat dasar itu. Tidak bisa kita menjauh darinya. Kecuali benar-benar kita adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allahu Jalla wa Ala. Kenapa kok hati ini senantiasa membenci suami kita? Kenapa hati ini senantiasa membenci anak-anak keturunan kita? Kok seakan-akan suami dan anak-anak keturunan ini tidak ada baik-baiknya? Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok selama ini saya selalu melihat kejelekan-kejelekan yang ada pada tetangga saya? Kok selama ini saya melihat kejelekan-kejelekan yang ada pada orang tua-orang tua saya? Hati-hati ayatuhan nisa yarakunallah. Sekian banyak makar syaitan akan terus berusaha mereka mendekati dirimu. Karena mereka tidak akan rela apabila engkau memiliki amalan-amalan baik. Mereka tidak akan rela apabila engkau memiliki amalan-amalan yang mulia. Mereka akan senantiasa senang, senantiasa bergembira, senantiasa bertepuk tangan apabila engkau berada pada kubangan-kubangan kemaksiatan wal'iyadzubillah, berada pada kubangan-kubangan amalan taleh wal'iyadzubillah. Maka doanya, aslih li sya'ni kullahu, ya Allah, perbaikilah ya Allah segala macam urusanku, kekurangan-kekuranganku, perbaiki ya Allah, tutupi ya Allah. Aku seorang yang tidak bisa mengendalikan telingaku dari perkara-perkara yang haram, di antaranya musik dan yang semisalnya. Tolong ya Allah, bantu aku keluar dari kubangan-kubangan syaitan, nada-nada syaitan yang bisa melalaikan aku dari mengingatmu ya Allah. Minta kepada Allah. Karena kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, ayat Tuhan Nisa, gak akan mungkin bisa untuk kita bangkit dari kubangan-kubangan maksiat tadi. Aslih li sya'ni kullah. Penggalan yang berikutnya luar biasa. Wala cakilni, dan jangannya ya Allah, dan janganlah ya Allah engkau menyandarkan urusan-urusanku tersebut kepada diriku walaupun sekejap mata. Wala cakilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan ya Allah. Untuk menjalani bahtera rumah tangga, untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, untuk membantu tarbiyah anak-anak kita yang sedang belajar dengan KBM-KBM di rumah masing-masing. Jangan ya Allah engkau serahkan pada hambamu yang maha lemah ini ya Allah. Tolong engkau bantu ya Allah. Aku mohon kepadamu, ini makna dari doa tersebut. Ayat Tuhan Nisa ya Rakunallah. Jangan kita tinggalkan. Karena doa tersebut senjata bagi kita. Kalau kita tidak memiliki senjata, lantas bagaimana kalau syaitan mendatangi kita? Maka kita akan mudah terpengaruh dengan sekian waswasah, akan terpengaruh dengan sekian bisikan-bisikan dari para tentara iblis tersebut, la'anatullahi alaihim ajma'in. Ayat Tuhan Nisa ya ra'akunallah. Pembahasan berikutnya yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa hahuna su'alun masyhurun. Di sini kita bisa mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat masyhur. Annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuku'ihi. Da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Pertanyaan yang sangat sering dilontarkan, kata beliau, adalah annal mad'uwa bihi in kana qad quddira lam yakun buddun min wuku'ihi, da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Tentang sebuah perkara yang kita berdoa dengannya, kita mohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita satu kebaikan misalkan. Kebaikan tersebut apabila telah ditakdirkan ada pada diri kita, atau mungkin ditakdirkan tidak ada pada diri kita, maka sekuat apapun doa-doa kita gak akan mungkin merubah takdir. Oh, takdirnya Allah gak memberikan kebaikan tersebut. Begitu pula sebaliknya. Kalau kita tidak berdoa sama sekali, Kalau takdirnya itu memang ada, kebaikan tersebut akan hinggap, akan ada pada diri kita, maka niscaya kita akan mendapatkan kebaikan tersebut. Contoh kecil, contoh misal, ayatuhan nisa ya ra'kunallah, agar lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, wa illam yakun qaddur qaddira lam yaqa sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'alhu. Maknanya, ketika sepasang suami istri menginginkan anak keturunan, ini contohnya, maka sekuat apapun doa yang dipanjatkan oleh sepasang suami istri yang baru tersebut agar Allah Jalla wa'ala memberikan rezeki anak keturunan pada mereka, tapi takdirnya ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala mereka berdua belum akan diberikan anak keturunan selama misalkan 25 tahun, maka selama 25 tahun tersebut seorang berdoa, suami dan istrinya berdoa sama-sama di sepertiga malam terakhir dan yang lainnya pada waktu-waktu istijah, maka tidak akan diterima, artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang takdirnya 25 tahun dia tidak akan memiliki anak. 25 tahun rumah tangga tersebut akan kosong dari anak-anak keturunan. Apakah dia berdoa ataukah tidak dia doakan? Apakah dia mohon kepada Allah ataukah tidak dia mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu pula sebaliknya, sepasang suami istri pengantin baru tidak berdoa. Mereka orang-orang yang lalai. Akan tetapi memang takdirnya sepasang suami istri tersebut mendapatkan anak keturunan. Maka walaupun sepasang suami istri tadi tidak berdoa kepada Allah, tidak nangis-nangis di hadapan Allah, tidak sampai mencurhatkan isi hatinya kepada Allah, maka sepasang suami istri tersebut takdirnya sudah memiliki anak keturunan. Maka tidak akan ada yang bisa merubah takdir, walaupun mereka berdua tidak berdoa tetap akan dikasih anak keturunan. Nah, ini pertanyaan besarnya. Apakah doa bisa merubah takdir? Ini kata beliau yang merupakan su'alun masyhur, sebuah pertanyaan yang masyhur. Yang mana bi'idnillahi ta'ala, akhwati fillah yura'akunallah ayatuhan nisa, beliau di sini akan menjelaskan secara rinci bahwa dalam permasalahan ini ada ta'ifatun mudillatun, ada kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan wal'iyadzubillah, yang mereka telah masuk ke dalam golongan ahlul bid'ah wa dhalal. Ada yang berlebih-lebihan, ada pula yang bermudah-mudahan. Sementara ahlus sunnati wal jamaah berada pada posisi al-wasatiyah, posisi pertengahan seperti biasa. Bi'idnillahi ta'ala, pada pertemuan yang akan datang, kita akan membahas lebih dalam, lebih rinci lagi, apa yang disampaikan oleh al-imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, sekaligus beliau akan menjawab dengan gamblang, menjawab dengan sangat jelas, apakah doa bisa merubah takdir seseorang. Bi'idnillahi ta'ala, akan beliau berikan jawaban yang sangat syarat dengan faedah, yang semoga ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bi'idnillahi ta'ala ilmu tersebutlah yang bisa menjadi bekal-bekal kita kelak di akhirat bi'idnillahi ta'ala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'idnillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan langkah-langkah kita. Semoga Allah jalla wa'ala senantiasa memudahkan amalan-amalan saleh pada diri-diri kita semuanya. Wassallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalna ya ra'akunallahu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.